الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن وإن قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-109 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna, berkata tokoh-tokoh dari kalangan kaum Fir'aun, inna hadha lasahirun alim, sesungguhnya ini Musa adalah sahir, tukang sihir yang hebat, tahu masalah sihir. Ucapan ini ucapannya kaum Fir'aun mengiyakan apa yang diucapkan oleh Fir'aun sendiri. Ya, ini Fir'aun telah menyatakan sebelumnya bahwa Musa adalah tukang sihir. Kemudian kaumnya pun mendukung pendapat itu, mengiyakan. Yuridu ayukhrijakum min ardikum. Musa ini dengan sihirnya pengen untuk mengusir keluar kalian dari negeri kalian. Di ayat yang lain di surah Taha, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah Musa alaihissalatu wassalam, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falanatiyannaka bisihrin misli faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala maw'idukum yawmuz zina wa ayyuhsharan nasu duha. Apakah engkau wahai Musa datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami? Pada nanti anda akan bersihirin misli, maka kami akan datangkan kepada engkau sihir yang serupa dengan apa yang kau bawa ini. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan, wahai Musa, pilih, buatlah perjanjian antara engkau dengan kami suatu hari yang kita sepakati untuk kita adu tanding padanya. Qala maw'idukum yawmuz zina, maka berkatalah Musa AS, perjanjian kita untuk kita adu tanding, yaumuzina ini hari orang berhias, yakni hari rayanya mereka. Fala ma'uidukum yaumuzina wa ayyuhsyaran nasu duha, dan orang-orang akan dikumpulkan nantinya di tanah lapang di waktu pagi. Subhanallah. Fatawalla fir'aunu fajam'a kaidahu thumma ata, maka berangkatlah Fir'aun dan dia pun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu arjih, ketika Fir'aun mengajak musyawarah tokoh-tokohnya, yuridu ayukhrijakum min ardikum, dengan alasan bahwa Musa kalau dibiarkan begini dengan kemampuannya, maka dia akan mengeluarkan kita dari negeri kita ini, akan lambat laun sedikit-sedikit orang akan mengikutinya. Famadza ta'murun, bagaimana pendapat kalian wahai para tokoh-tokoh Wahai para menteri, wahai para panglima, apa yang kalian isyaratkan untuk aku untuk menghadapi Musa ini? Famada ta'murun? Qalu arjih wa akhahu wa arsil bil madaini hasyirin. Mereka pun memberikan usulan, arjih wa akhahu, tangguhkan sementara Musa dan saudaranya, yakni Harun, tahan dulu, jangan kemana-mana, dan kita akan mengumpulkan tukang-tukang sihir yang ada di negeri Mesir. Barakallahu fikum. Dan tidak tanggung-tanggung, memang tukang sihir dan sihir pada saat itu berada pada puncak-puncaknya, sehingga orang yang mampu melakukan sihir dan banyak yang mempelajari sihir sungguh sangat luar biasa. Dikatakan bahwa terkumpul tukang sihir ada sekitar 15.000, ada yang mengatakan 30.000 tukang sihir. Barakallahu fikum. Yang dikumpulkan oleh Fir'aun pada saat itu. La haula wa illa billah. Seluruh negeri dipanggil semuanya, tukang-tukang sihir. Ini usulan mereka. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Wahai Fir'aun, jadi perintahkan orang-orangmu untuk memanggil semua tukang-tukang sihir di negeri ini. Ya'tuka bikulli sahirin alim, akan datang kepada engkau tukang-tukang sihir yang hebat. Jadi bukan sedikit. Waja' as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Maka datanglah tukang-tukang sihir ini menghadap Fir'aun dan mereka mengatakan, apakah kami akan dapatkan upah sekiranya nanti kami akan mengalahkan Musa dalam pertandingan ini? Kalau kami yang menjadi pemenang, adakah upah untuk kami? Barakallahu fikum. Tukang-tukang sihir ini, barakallahu fikum, masih meminta upah. Padahal semestinya dengan si ilmu sihir yang ada pada mereka, kalau memang betul-betul, tidak perlu minta upah. Dia kan bisa menyihir sesuatu agar menjadi uang semuanya, sehingga tidak perlu minta upah ke Fir'aun jika sekiranya mereka menang dalam pertandingan. Dan tidak perlu juga diajak-ajak oleh Fir'aun kalau cuma sekedar untuk mendapatkan uang. Seandainya benar bahwa mereka bisa melakukan ini, sihir aja sesuatu bisa menjadi emas, bongkahan batu jadi emas, daun-daun dijadikan uang. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mampu sesungguhnya untuk melakukan itu. Sihir tidak akan melakukan kecuali kejelekan dan keburukan. La haula wala quwwata illa billah. Dan apa yang mereka lakukan itu hanya sekedar tipuan belaka. Sekedar tipuan belaka. Ujung-ujungnya mereka tetap minta duit. Mereka minta uang. Mereka pun mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Adakah kami mendapatkan balasan, yakni upah atau gaji atau hadiah, jika sekiranya kami akan menjadi pemenang? Qala na'am. Berkata Fir'aun, iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma sekedar uang yang kami akan berikan, engkau akan kami jadikan orang-orang dekat kami. Pengawal, barakallahu fikum, petinggi-petinggi, orang-orang yang diperhitungkan. Nah, ini yang diiming-imingkan oleh Fir'aun. Wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma antulki wa imma nahnul mulqin. Maka ketika sudah diadu tanding, sudah berada di tempat itu, sudah di lapangan, di hari yang telah disepakati, hari rayanya mereka di pagi hari, di lapangan yang sangat luas. Kalau ya Musa imma antul kiwa imma nahnul mulkin. Wahai Musa, bagaimana engkau yang melemparkan sesuatu untuk menjadi ular atau apa, atau kami yang memulai? Qala alqu. Maka Nabiullah Musa mengatakan, kalian dulu silakan. Ini tujuannya ketika mereka telah mengeluarkan kemampuan mereka seluruhnya dan orang-orang pun sudah melihat sihir mereka, tentunya mereka menanti apa gerangan yang akan dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam. Wah, ini kondisi yang seperti ini sangat kuat pengaruhnya. Begitu musuh dahulu yang menampakkan kehebatannya, setelah itu Nabiullah Musa dengan mukjizat yang Allah berikan. Begitu kalah telak sihir ini, maka mereka pun akan barakallahu fikum yakin bahwa apa yang dibawa Musa bukanlah sihir dan mereka akan mengikuti Musa. Qala alqu falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim. Qala alqu falamma alqaw saharu ayunan nas, maka mereka ketika melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali temali mereka langsung berubah menjadi ular-ular yang sangat banyak. Dikatakan bahwa ular yang begitu banyak menggunung, numpuk, bukan cuma pertandingan barakallahu fikum yang dilihat oleh hanya puluhan orang, ratusan orang, pertandingan yang dihadiri oleh ribuan orang barakallahu fikum. Lapangan yang sangat luas dan ular yang mereka datangkan ini, yang mereka nampakkan begitu banyak karena setiap tukang sihir melemparkan tongkatnya dan melemparkan tali temalinya sehingga berubah menjadi ular nampaknya. Saharu ayunan nas, mereka pun menyihir mata-mata manusia. Yang disihir mata-mata manusia sehingga nampak bahwa tali temali itu, tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular padahal tidak. Yang pertama terkena sihir pada saat itu adalah Fir'aun. Fir'aun langsung melihat kondisi itu semuanya menjadi ular. Demikian juga Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan Musa merasa khawatir. Wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun hal khawatir kondisi. Kemudian setelah itu orang-orang pun kena sihir dan mereka pun melihat bahwa apa yang ada di lapangan itu adalah ular yang begitu banyak. Padahal bukan. Saharu ayun nas, yang disihir adalah mata manusia. Sehingga memandang sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi. Wastarhabuhum, dan mereka pun kagum-kagum sampai ketakutan. Waja'u bisihrin azim, dan mereka pun mendatangkan sihir yang luar biasa. Menggunung, dikatakan bahwa menggunung ini apa? Ular-ular yang didatangkan oleh mereka tukang sihir, karena begitu banyaknya tukang sihir. Wauhina ila Musa an alki asak. Pada saat itu kami perintahkan kepada Musa, kami wahyukan kepada Musa an alki asak, untuk beliau melemparkan tongkatnya. Faida hiya talqafu ma yafikun, maka ularnya Musa ini yang dikatakan sangat-sangatlah besar dengan gesitnya dan cepatnya memakan dan melahap semua ular-ular yang ada. Dan tidak ada kenyang-kenyangnya. Dilahap. Kalau ular biasa kan melahap ular lainnya karena ular juga saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Ular ini saling memangsa. Barakallahu fiik. Saling memakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan alami begitu dia makan satu, kelas dia akan kenyang dan istirahat berbulan-bulan. Sampai setelah itu dia lapar kembali dan mencari mangsa ulang. Tapi ularnya Musa alaihissalatu wassalam begitu dia makan-makan-makan tidak ada kenyang-kenyang. Sampai habis tak tersisa sedikit pun ular yang ada di lapangan itu. Faqal haqu wa batala ma kanu ya'malun, maka tetaplah kebenaran dan batil, gugurlah apa-apa yang mereka lakukan dari sihir. Faghulibu hunalika wa qalabu sagirin, maka mereka pun terkalahkan. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun terkalahkan. Fir'aun juga kalah dalam hal ini, yang dia sebelumnya telah membangga-banggakan tukang-tukang sihir ini yang banyak dan hebat sihir. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan tukang sihir pun barakallahu fikum sujud. Barakallahu fikum, setelah melihat kenyataan bahwa sihir yang mereka bawa tidak ada apa-apanya di hadapan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun tahu persis bahwa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir, karena mereka sangat tahu sihir itu apa dan bagaimana. Barakallahu fikum. Sihir yang didatangkan oleh mereka tidak ada apa-apanya. Makanya dikatakan mukjizah dari kata ajiz, ketidakmampuan. Baik. Yang didatangkan oleh Musa alaihissalam mukjizat, mukjizat itu menjadikan orang tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang bisa menandinginya. Barakallahu fikum. Sehebat apapun sihir yang dimiliki oleh seseorang, maka tidak mampu dia untuk menandingi mukjizat yang ada pada Musa alaihissalatu wassalam. Maka ketika tukang sihir ini tahu, paham barakallahu fikum, bahwa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir, maka mereka pun ikut pada ajarannya Musa alaihissalatu wassalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Musa sebagai seorang rasul. Walukiyas saharatu sajidin, mereka pun sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Mereka pun langsung menyatakan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah rabbul alamin, rabbnya Musa wa Harun. Mereka dinyatakan ketika mereka sujud, mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu, karena mereka sujud pada saat itu. Sujud sebagai bentuk pengakuan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran dan bahwa apa yang mereka datangkan selama ini adalah kebatilan. Dinyatakan bahwa ketika mereka sujud, Allah memperlihatkan untuk mereka surganya. Yang berikutnya, perlakuan apapun yang diperlakukan kepada mereka dari siksaan oleh Fir'aun, dia atau mereka merasa tidak ada apa-apanya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani apa yang mereka lihat berupa surga yang Allah janjikan untuk mereka, siksaan apapun terasa ringan setelah itu. Barakallahu fikum. Karena dia akan disiksa nanti oleh Fir'aun. Barakallahu fikum. Fir'aun memanfaatkan kekuasaannya dan kekuatannya untuk mendikte siapapun yang ada di hadapannya. Ya, demikianlah penguasa. Demikianlah kondisi setiap penguasa. Merasa dia kuat, merasa dia memiliki kekuatan, kekuasaan, maka dia pun semena-mena melakukan apa yang dia inginkan. Walhasil, iman kalau telah datang tidaklah bisa dibendung dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan apapun. Baik, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah menyesatkan siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.